kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat Jumat dan dilanjutkan tadi dengan makan siang, dan insyaallah kita sampai pada sesi yang terakhir dalam rangkaian daurah kita kali ini di Tokyo, daurah yang ke-9. Dan insyaallah yang terakhir ini materinya tentang jerat-jerat setan yang merupakan juga materi yang sangat kita butuhkan, karena seperti penyampaian Ustaz kemarin ya, sangat banyak cara-cara setan untuk menjerat kita. Sekali lagi kami mengingatkan untuk para peserta yang masih berada di atas atau yang ibu-ibu yang masih di bawah, segera naik ke ruangan kajian. Dan kami mohon juga nanti untuk peserta ikhwan yang duduk di belakang, ya, peserta ikhwan yang duduk di belakang, kalau nanti ada anak-anak yang masuk, ya mohon diarahkan untuk keluar. Nanti mereka akan bikin majelis juga di sana. Tandingan. Untuk mempersingkat waktu dan karena maaf, untuk materi terakhir kali ini, kita seperti biasa kita akan bawakan materi sampai sebelum asar, 5 menit sebelum asar, jam 2.55. Setelah itu sholat asar dan break sebentar, kita lanjutkan sampai pukul 4. Setelah pukul 4 nanti ada tanya jawab 15 menit dan ada pertanyaan balik 15 menit. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, insyaallah kita akan menyediakan beberapa buku. Tafsir ini nampak. Ya, Ustaz. Kalau nanti akan panitia bawakan di sini biar lebih menarik lagi. Ya, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Majelis tanding ada. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين رحمني الله وإياكم. Kata-kata setan merupakan satu kata yang sangat sering kita dengar. Ini sudah menjadi digunakan dalam seluruh bahasa. Orang Indonesia bilang setan, orang Inggris bilang satan, ya. Ya kan? Kalau orang Jepang bilang apa? Oni. Oni. Nah, itu dia. Ikhafidin rahimanallahu wa iyyakum. Sebenarnya setan itu adalah sebuah ungkapan untuk sesuatu yang buruk. Itu dikatakan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ada setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ini menunjukkan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, manusia juga bisa jadi syaitan. Ya. Manusia juga bisa jadi syaitan. Jin juga bisa jadi syaitan. Setiap orang yang menghalangi orang untuk melakukan perbuatan baik, maka setanlah dia. Ya, setanlah dia. Ada yang disebut dengan iblis. Iblis ini, Khafiddin, rahimahullah wa iyyakum, inilah yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Kita hentikan dulu. Ya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita ulang sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jin." Ketika kami berkata kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka seluruh malaikat sujud kecuali si iblis. Kana minal jin. Iblis itu sebangsa jin. Dalam surah Al-Kahfi sebutkan, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Dalam soal Al-Baqarah, "Aba wastakbar." Dalam soal Al-Kahfi, "Kana minal jin." Iblis ikhafidin termasuk kelompok jin. Ya. Dan dia inilah cikal bakal makhluk yang sangat berusaha untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam neraka jahanam. Itu si iblis. Dan dia punya tentara-tentara. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu ada musuh-musuh, baik dari kalangan jin, setan, musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Inilah tentara-tentara si iblis. Apabila ada jin yang menggoda, merusak manusia, maka dia dikatakan setan. Dia dikatakan setan. Demikian juga kalau ada manusia yang menghalang-halangi seseorang untuk berbuat baik, setan juga dia. Dan dia termasuk tentara-tentaranya iblis. Itu dia Khawidin. Jadi setan itu adalah suatu ungkapan, istilah untuk sesuatu yang menghalangi seorang berbuat baik atau mengajak seorang berbuat busuk ataupun berbuat buruk. Itulah yang dikatakan setan. Ini kan, makanya kalau orang Arab jika melihat ada anak yang nakalnya luar biasa, dikatakan setan. Ya. Ini kan Khabibin. Supaya antum bisa membedakan apa yang dimaksud setan dan apa yang dimaksud iblis. Taib Ifaqiddin. Sejarah telah mencatat bahwasanya telah terjadi permusuhan antara iblis dan manusia. Dan itu terjadi di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayahanda kita yaitu Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam, Allah menyuruh para malaikat termasuk si iblis untuk sujud kepada Adam. Disinilah awal mula permasalahan ini. Dan sampai sekarang kita juga merasakannya. Bagaimana ya Khabuddin? Si iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia mengatakan ketika Allah berkata, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Eh iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam padahal aku yang menyuruh? Kata si iblis, "Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Iblis mengatakan, "Ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam. Aku terbuat dari, tercipta dari api, dan si Adam dari tanah." Jadi si iblis ini memiliki pemikiran, gak layak aku itu sujud kepada Adam. Tapi Adam layak sujud kepadaku. Karena aku lebih baik. Itulah menurut pemikiran si iblis Ikhafidin. Dari pernyataan si iblis ini Allah marah. Karena permasalahannya Ikhafidin, ini adalah perintah. Allah yang menyuruh, bukan masalah baik dan tidak baik. Bukan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Bukan. Ini masalahnya Allah yang menyuruh. Misalnya ini begini. Kalau saya seorang pimpinan sebuah perusahaan. Termasuk yang paling atas lah. Ya. GM-nya GM. Kira-kira. Ya. Kemudian saya turun. Kepada salah seorang pegawai, seorang pegawai, ataupun saya katakan kepada sekretaris saya, tolong kamu bantu dulu itu yang cleaning service bersihkan WC. Kira-kira gimana? Hah? Tapi saya kira kamu bantu dia. Kalau enggak aku pecat. Kira-kira gimana? Mau. Oh, enggak harus mau. Gak bisa dia kata, loh, aku kan sekretaris. Masa bantu tukang toilet? Gitu. Bantu tukang toilet? Ini permasalahannya bukan masalah mana yang lebih tinggi jabatannya, mana yang... Enggak, begitu. Ini masalahnya siapa yang menyuruh. Ya, siapa yang menyuruh. Itu permasalahannya, Khabibdin. Makanya Allah marah. Ini si iblis kok sombongnya luar biasa. Dia tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dia. Tahu sekali iblis itu. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Marahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah katakan istakbar. Oh, dia makhluk yang mutakabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhul jannah man kana fi qalbi min qala habbatin min kibr." Tidak masuk surga mereka yang dalam hatinya ada sedikit rasa sombong walaupun hanya sedikit dalam hatinya. Enggak masuk surga. Kemudian seorang bertanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu ayyakuna ni'alahu hasanan wa thiyabu hasanan." Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang senang kalau sendalnya bagus, bajunya bagus, apakah termasuk takabur? Kata Rasulullah, enggak termasuk. Ya. Yang dikatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka yang indah. Allah itu indah, suka dengan indah-indah. Makanya sebagai seorang muslim kita harus rapi, wangi, baju setrika. Jangan enggak mandi 3 minggu, baju lusuh enggak disetrika dengan alasan zuhud. Ini bukan dari Islam. Ya. Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu. Tidak ada Islam. Kalau mau zuhud, lihat zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu rapi, habib. Ya. Pakai minyak wangi, pakai minyak rambut. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tiru zuhudnya orang-orang agama lain. Kalau agama lain kan begitu zuhudnya. Jalan, ada kendaraan jalan kaki, begitu kan? Untuk mensucikan diri. Kan ada yang seperti itu. Ya. Ini keliru Ikhwanuddin. Kita sebagai seorang muslim, kalau mau beli helikopter silahkan, enggak ada masalah. Nanti beli helikopter, jemputin kawan-kawan ngaji. Woi, masyaallah banyak mau itu. Ya kan? Enggak ada masalah kalau memang kita dibutuhkan. Kalau memang itu diperlukan. Itulah Ikhwanuddin, 'azza Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-kibru yang dikatakan takabur itu adalah dhondun nas wa batrul haq, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Iblis ada dua ini pada dirinya. Pertama, dhondun nas, meremehkan orang lain. Siapa yang diremehkan? Adam terbuat dari tanah. Masa aku pula yang sujud pada dia? Itu menurut pemikiran iblis, walaupun siapa bilang bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah. Belum tentu juga kan? Iya. Api lebih baik dibandingkan tanah. Belum tentu kalau kita sebagai manusia, kita katakan tanah lebih baik dibandingkan api. Tanah itu sifatnya tawadu. Iya kan? Dari situ muncul semua kehidupan. Dan menghidupkan orang yang hidup. Apalagi tanah Indonesia, tongkat dan batu jadi tanaman. Ya, kecuali kalau sedang kebakaran. Itu Habibdin. Hidup. Yang manusia, makannya dari tanah semua. Coba api. Api itu sifatnya apa? Kan menyala-nyala. Takabur sifatnya. Mau ganas sifatnya. Ya. Selagi dia kecil, bisa dijinakan. Tapi kalau sudah besar, ganas. Kalau harimau kecil, sampai besar masih bisa dijinakan. Tapi api nggak bisa. Ya. Kecil, jinak, besar, jangan harap. Bila harapnya itu. Itulah Ikhafiddin. Rahimanallah wa iyyakum. Makanya Allah katakan ini apa namanya si takabur ini. Aba wastakbar. Iblis itu enggan dan takabur. Meremehkan Nabi Adam. Yang kedua apa tadi sifat takabur? Menolak kebenaran. Apa kebenaran yang ditolak oleh si iblis? Menolak perintah Allah. Allah katakan sujud? Enggak. Inilah makanya takabur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Dia dirajam, ditetapkan tidak akan menjadi penghuni surga sejak itu. Dan dia diusir. Kemudian Ikhwanuddin, dari situlah awal permusuhannya mulai karena dia si iblis mulai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Dia meminta satu permintaan untuk satu tujuan. Permintaan apanya? Ketika dia menerima dia dirajam, dia terima dia diusir. Apa katanya? Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Kata Allah, ya boleh. Qala innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Itu permintaannya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu aja. Yaitu untuk menyesatkan manusia. Itu tujuannya. Qala rabbi bima aghwaytani la yuzayyinanna lahum wa la ughyirnahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menghinakanku, aku akan menghiasi. Ya, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia dan aku akan hiasi bumi ini, dunia ini untuk mereka. Itulah sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi. Sejak itu terjadilah permusuhan. Sekarang si iblis marah dengan siapa? Tadi dengan Nabi Adam. Sekarang kalau kita lihat sejarahnya, ada salah nggak Nabi Adam pada si iblis? Nggak ada kan? Kan bukan dia yang minta disujudin. Dia diciptakan Allah, dia nggak tahu apa-apa. Allah suruh dia malaikat dan iblis untuk sujud. Bukan Adam yang menginginkan, Allah yang menginginkan. Kenapa si iblis marah? Itu yang Ikhwanuddin, marah yang tidak ada dasar. Makanya manusia-manusia yang punya sifat iblis seperti ini ada. Ya. Dia marah. Kenapa? Tetangganya itu baru beli mobil. Apa hubungan dengan dia? Iya kan? Apa hubungan dengan dia? Uang bukan uang dia. Ada lagi marah. Aku benci sekali dengan orang tersebut. Kenapa? Pakai jenggot pula dia. Apa hubungannya? Dagu-daguku bukan dagumu. Ya. Ada seperti ini Ikhwanuddin. Aneh. Makanya kalau ditanya iblis, ini emangnya apa salah si Adam sampai marah? Jawab sebenarnya. Orang yang menyuruh itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengusir dia juga Allah, ya kan? Yang mengusir dia juga Allah. Apa ada yang minta? Ya Allah, usir aja dia kan enggak juga. Demikian. Permasalahannya Ikhwanuddin, kalau urusan iblis hanya selesai antara iblis dan ayah kita Adam, urusannya selesai. Masalahnya sampai ke kitanya itu dendamnya. Kita salah apa dengan si iblis? Pernah hantum jika kepala iblis? Tidak pernah, jegel juga tidak pernah. Tidak begitu. Apa salah kita dengan iblis sampai dia marah dengan kita? Begitulah ikhafidin kalau sudah orang kerasukan iblis. Ya. Tidak hanya marah dengan orangnya, bisa dengan anaknya, sampai ke ayam-ayamnya bisa marah. Kalau orang sudah kerasukan iblis ikhafidin, musuhan dengan tetangga, masuk ayamnya, kucing terang, ini kucing sekurang. Tak boleh masuk sini. Kalau kucing sekurang boleh, ini gak boleh. Ini kucingnya, apa salah kucing dengan dia? Begitulah kalau orang sudah kerasukan iblis. Gak mengerti, gak ada lagi alasan, yang penting marah. Alasannya apa, Pak? Pokoknya jangan tanya, aku marah. Begitu. Itulah ikhafidin, rahimahnya Allah wa iyyakum. Kemudian perlu kita ketahui, ya, bahwasanya dendamnya iblis kepada manusia sampai kepada kita itu dendam yang luar biasa. Dan dia tetap siap siaga. Sampai-sampai dia tidak pernah menunggu hari esok. Begitu anak Adam lahir, dia langsung ganggu. Kalau kita musuh dengan orang, oke lah kita ada yang musuh dengan anak bayi misalnya, mungkin agak kurang juga lah, ya musuh dengan anak bayi. Paling nggak kan, udahlah biar aja dia besar, kasihan diganggu, begitu. Ini enggak, iblis tuh begitu kita lahir langsung diganggu oleh iblis, makanya kita nangis. Kecuali Isa bin Maryam dan ibunya, begitu. Ini kan dikhawatirin. Dan sampai tidak ada waktu cuti, kita yang cuti. Ya, iblis gak pernah cuti, gak pernah dia nengok hari merah. Besok merah adalah, gak usah diganggu lah anak Adam, biar aja dulu dia. Cuti kita 2 hari gitu. Iblis gak ada yang cuti. Sampai kita meninggal, mau meninggal tetap dia berusaha. Makanya kemarin kita bacakan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'udzu bika ayyatakhabbani syaitan minal maut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan ketika meninggal, ketika mau mati, mau wafat. Sampai seperti itu dendamnya iblis kepada kita, dendamnya iblis dan setan-setan kepada kita. Tapi memang kitanya yang tidak siap siaga, kitanya lebih sering lalai ketimbang siaga dalam menghadapi iblis. Kira-kira menang gak kita melawan iblis? Hah? Di atas kertas gimana kira-kira? Menang gak kita? Hah? Salah. Iya. Bukan masalah gak nampaknya, masalah goda-godaannya. Begitu kesungguhan iblis dalam menyesatkan kita, di atas kertas kita kalah. Itu masih iblis. Belum lagi kita itu punya unsur hawa nafsu yang cenderung berbuat buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu cenderung berbuat buruk. Setiap kita ini ada hawa nafsu dan itu cenderung berbuat buruk. Jadi sebenarnya kita itu dalam menegakkan kebenaran itu 1 x 2. 1 x 2. Yang royok kita, hawa nafsu kita ditambah dengan iblis. Itulah ikhwatiddin. Makanya di atas kertas kalah. Kalah. Oleh karena itu Rasulullah katakan, manusia itu gak bisa masuk surga karena amalannya. Tapi dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan dosa, kemudian dia tobat, lakukan dosa, istighfar. Begitu terusnya ikhwatiddin. Tapi untuk tidak berdosa itu gak bisa. Gak bisa. Masalahnya 1 x 2. Faktor eksternal dan faktor internal ada pada diri kita untuk merusak diri kita. Ikhtifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana cara iblis dan cara setan untuk merusak manusia. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah, aku akan rusak ini manusia. Makanya Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan hanya sekedar mengetahui dia musuh, tapi benar-benar jadikan itu musuh. Kalau kita punya musuh, ikhwatiddin, yang mana tahu ada yang pernah pengalaman punya musuh. Kita masuk lorong, musuh kita ini keluar lorong, ketemu, kira-kira gimana? Baik. Aduh, dia pula. Saya benci kan dengan hidungnya. Kalau bisa kita lewat jalan lain, kalau pun ada lainnya, begitu. Gak mau lihat. Kan begitu. Itu namanya musuh. Tapi semua manusia ketika dikatakan musuh, gak dengan syaitan dikatakan musuh, tapi banyak yang senang dengan syaitan, walaupun dikatakan musuh. Gandengan, ini siapa? Syaitan. Musuh, musuh. Tapi gandengan, senyum-senyuman, ini bukan musuh namanya. Ya, ini namanya berteman dengan setan. Karena Allah katakan bukan hanya sekedar pengetahuan. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Kalau dia di sana, kamu pergi ke sana. Jangan dekat-dekat dengan setan. Itu namanya musuh. Mengapa demikian ya Khatibin? Mengapa kita enggak boleh mulai enggak boleh dekat-dekat setan? Karena innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena tujuan dia itu untuk mengajak kelompoknya menjadi penghuni neraka Sa'ir. Itu saja keinginannya. Ya. Ikuti fidin rahimani Allah wa iyyakum. Lantas bagaimana caranya merusak umat manusia? Yang pertama ikhafiddin tazinul batil. Menghiasi kebatilan. Jadi satu kebatilan dibungkus dengan seolah-olah dia itu menjadi yang benar. Itulah dia. Ya, kebatilan dibungkus apa sih? Yang ngantuk dibungkus yang benar. Sejenis apa tuh bungkusnya itu? Sejenis apa yang benar itu? Kebaikan. Kemudian dibungkus dengan bingung dia. Saya pun bingung apa yang saya tanya. Baik. Jadi khabithin azallahu iyyakum, kan banyak kita lihat. Bahkan sampai dipertahankan habis-habisan. Padahal itu sebuah kebatilan. Banyak sekali khabithin. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Makanya Allah katakan dalam Al-Kahfi, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, tahu enggak engkau orang yang paling rugi amalannya? Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka yang semasa di dunia sesat perbuatannya. Wa yahsabuna annahum yusiluna sun'a. Dan mereka kira mereka sedang berbuat baik. Mereka mengira sedang berbuat baik. Ketika mereka beramal, tidak ada dasarnya. Ketika kita tanya, kenapa ini apa dalilnya? Loh, ini kan baik. Nah, begitulah kira-kira. Ya. Ini kan baik. Yang penting kan niatnya baik. Ini dari Khawiddin. Ini cara syaitan menghiasi. Seperti ada orang yang merampok. Mencuri. Untuk apa gunanya? Untuk menolong orang-orang fakir. Seperti Robin Hood, jaka sembung. Ya. Demikian. Boleh gak seperti itu? Gak boleh, Khawiddin. Walaupun dia membantu orang fakir. Ini namanya keburukan dihiasi dengan kebaikan. Jadi buruk dia. Wa zayyanahum syaitan wa a'malahum. Allah hiasi perbuatan buruk dia. Seolah-olah yang buruk itu menjadi baik. Demikian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Itulah cara syaitan yang luar biasa. Biasanya ini terkait dengan masalah-masalah ibadah, ya. Masalah-masalah ibadah. Orang-orang melakukan ibadah dengan tanpa dalil, dengan niat-niat yang baik, dihiasi oleh syaitan. Padahal kita tidak boleh beribadah kecuali yang ada dasarnya, yang ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak bisa kita ketika Allah sudah menentukan berupa jumlah, tidak boleh kita tambah-tambah jumlahnya, tidak boleh kita kurangi. Salat subuh 2 rakaat. Dikit kali ini sholat subuh apa? Kita baru bangun tidur, masih sehat. Udahlah, tak buat 10 lah, begitu. Ya, itu kan dasar pemikiran. Ada yang, aduh, sholat zuhur, asar, pasti ngantuk-ngantuknya. Udah kurang roker lah. Zuhur 4, asar 2. Misalnya begitu. Ya, ini kan pemikiran. Ya, ini namanya pemikiran. Rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Ikhafuddin, Rasulullah mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana dinu bi ra'yi la kana asfalu asfalu khuffaini aula bil masy min a'lahuma." Seandainya agama itu dengan pikiran, pemikiran, akal saja, tentunya bagian bawah sepatu itu lebih utama diusap ketimbang di atasnya. Walakin ni ra'aitu Rasulullah yang sawa 'alahuma. Tapi aku lihat Rasulullah mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Demikian Ikhafuddin. Itulah dia. Ya. Pertama yaitu menghiasi anak-anak Adam akan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Perbuatan buruk yang mereka lakukan. Kemudian apalagi Ikhafuddin? Al-ifrat wa tafrit. Menganggap remeh dan berlebihan. Menganggap remeh gini gimana Ikhafuddin? Rahimanallahu wa iyyakum. Di mana ada seorang muslim itu menganggap remeh alah sholat, nanti adalah udah tua baru sholat, kita masih muda, masih panjang umurnya, entah siapa yang bilang dia panjang umur, gak tahu juga saya, ya, masih muda nanti jelas sholat, begitu, menganggap remeh, yang akhwatnya gak pakai jilbab, nanti aja lah, nanti udah tua-tua, atau ada juga ketika ditanya, kapan bu pakai jilbab, nantilah pak ustaz, setelahnya haji nanti, baru pakai jilbab, tunggu naik haji dia. Itu yang kafir menganggap remeh satu permasalahan. Orang dalam Islam tidak ada yang boleh menganggap remeh. Jenggot, halah, jenggot aja, nggak usah dipermasalahkan lah, jenggot aja, begitu. Ini masalah agama yang kafir. Abu Bakar radhiyallahu anhu apa katanya? Sesungguhnya aku tidak pernah tinggalkan satu sunnah pun, karena aku khawatir kalau ada satu sunnah aku tinggalkan, aku akan celaka. Makanya para sahabat luar biasa kan. Mereka wibawanya di hadapan orang-orang kafir. Takut orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang memang ada sunnahnya dan melaksanakan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang boleh kita remehkan syariat ini. Enggak ada yang boleh. Masalah isbal, masalah jenggot enggak ada. Kalau seandainya ada yang belum bisa mengamalkan, seharusnya, semestinya dia sudah masalah. Iya, saya salah, tapi saya belum sanggup. Kalau tidak begitu, jangan salah masalah ini aja, coba dipermasalahkan. Emang gue pikirin, gak boleh, Khofir, ini masalah agama. Gak boleh, masalah agama. Misalnya, masalah siwa. Ya, kalau antum belum sanggup mengamalkannya, minimal antum lakuin ini ada sunnah Rasulullah. Jangan siwa aja kok diperhatikan. Jangan, ini masalah syariat. Ini masalah syariat. Tidak ada syariat yang ringan. Tidak ada syariat yang remeh dalam Islam. Barang siapa yang meremehkan syariat, Ikhafuddin, sama artinya dia meremehkan si pembuat syariat. Siapa membuat syariat? Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak hal-hal yang wajib yang belum kita lakukan. Kita merasa ketika kita langgar, ya Allah, saya dosa lah ini, tapi saya belum sanggup. Minimal itu, Ikhafuddin. Ya. Jangan dikatakan, enggak apa-apalah. Ini apalah. Kan masih banyak masalah lain. Begitu. Itulah Ikhafuddin rahimahullahu wa iyyakum. Menganggap remeh. Adapun sebaliknya, ya, sebaliknya itu berlebihan, hulu berlebihan. Jadi dia beragama tapi berlebihan. Berlebihan di sini Ikhafuddin melewati batas syariat. Kan jangan berlebihan menurut kebanyakan orang-orang Indonesia di kampung kita. Berlebihan akhwat pakai cadar, berlebihan kali pakai cadar. Kalau tutup aurat itu jangan berlebihan. Cukup lah yang pakai satu botol itu aja. Kayak gitu kan. Nah, cukup yang jilbab kecil dah. Masa berlebihan kali pakai cadar. Jadi syariat yang sudah ditetapkan dikatakan berlebihan. Ada akhwat yang jilbabnya lebar, warnanya hitam. Jangan berlebihan kali lah kalau agama ini. Ya. Jadi syariat dikatakan berlebihan. Jadi orang ini dia meremehkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Kalau dia tidak bisa mengamalkan, jangan dikatakan orang mengamalkan berlebihan. Seperti kalau ada seorang laki-laki, istrinya 3. Tidak bisa kita menanggapi berlebihan kali kawinnya. Itu syariat. dia melakukannya. Doakan dia semoga dia menjadi seorang suami yang adil. Begitu, Ikhwatiddin. Ya, tidak boleh kita anggap remeh. Dan kita enggak boleh yang sesuatu yang sudah ada syariatnya, kita katakan berlebih-lebihan. Itu keliru. Selama dia ada dalilnya, batasannya pas, maka itu enggak berlebih-lebihan. Yang dikatakan berlebihan, Ikhwatiddin, dia keluar dari batas syariat. Contohnya ketika tiga orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah mendengar, tiga orang ini memberikan tanggapan. Mereka memikir, berpikir Rasulullah itu sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Sementara mereka tidak. Maka yang satu mengatakan, "Wallahi inni la aqum wa la anam." Demi Allah, aku akan salat tahajud terus satu malam suntuk. Tak tidur-tidur. Kenapa? Untuk pendekatan diri kepada Allah. Yang satu mengatakan, "Wallahi inilah asumu wa la uftir." Yang satu lagi mengatakan, "Demi Allah, aku akan puasa terus, tak pernah buka. Hari ini puasa, besok puasa terus begitu." Padahal puasa yang terbaik, puasa sunnah apa? Puasa Daud. Nabi Daud, hari ini puasa, besok enggak. Tapi dia enggak, terus dia puasa. Ibadah masalahnya kan? Yang satu lagi mengatakan, "Wallahi inilah atazawwajun nisa." Demi Allah, aku enggak mau nikah dengan wanita. Karena dia menganggap, kalau saya nikah wanita, siang saya harus cari nafkah, malam kalau enggak saya ganggu istri, saya diganggu istri. Kapan lagi saya tahajud? Iya kan? Nah, kalau begitu, enggak usah nikah. Niatnya untuk apa ketiga-tiga orang ini? Untuk lebih dekat kepada Allah. Untuk lebih sungguh beribadah kepada Allah. Dilaporkanlah tiga pernyataan ini oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lantas naik mimbar. Apa kata Rasulullah? Ma balu qaumun yaqul ma balu qaumun yaquluna kadza wa kadza. Kenapa? Ada orang mengatakan begini-begini. Wallahi inni la aqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan orang yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Walakinni aqumu wa anam. Tapi aku salat tahajud salat malam dan aku juga tidur. Enggak satu malam suntuk. Asumu wa uftir. Aku puasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak mau dengan sunnahku ini enggak termasuk kelompok. Marah Rasulullah. Ya, ini berlebihan namanya. Makanya ya Khabiddin, ya. Barang siapa di antara antum yang tidak mau menikah, bukan belum berencana menikah Anda, yang tidak mau menikah, tobat kepada Allah sekarang. Ya, yang tidak mau menikah, sekarang tobat. Mana tahu dia mengikuti sebagian apa namanya pemikiran orang Jepang kan yang sendiri aja begitu ya. Nah, demikian Imam Fiddin. Falaisa minni kata Rasulullah, enggak termasuk kelompok. Jadi ketika kita melakukan syariat, jangan berlebihan, melewati batas. Ini ibaratnya sholat zuhur 10 rakaat, sholat maghrib 7 rakaat, berlebihan, melebihi batas. Itulah Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dan kedua-duanya ini, baik yang ifrat maupun tafrid, yang berlebihan maupun yang menganggap remeh, ini merupakan cara setan untuk menjebak dan menyesatkan umat manusia. Kemudian at-tathbituhu al-ibad 'ala al-'amali wa ramyihim bit-taswif wal kasal. Menunda-nunda seorang hamba untuk berbuat amal dan mengatakan nanti-nanti serta memasukkan sifat malas pada seorang hamba. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ini juga dari syaitan. Makanya sifat malas itu tidak ada dalam Islam. Tidak dibolehkan dalam Islam. Rasulullah setiap pagi beliau doanya wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Berlindung kepadamu dari sifat malas. Karena malas itu dari syaitan. Malas beramal, malas bekerja, kepinginnya nganggur. Manusia itu kan senangnya ongkang-ongkang kaki. Kan begitu ya. Tidur, habis tidur, makan, habis makan, tidur lagi. Begitu. Semua serba di servis. kalau kerja nanti aja lah masih banyak stok duit. Begitu Ikhwanuddin, itu pemalas namanya. Makanya juga tidak ada istilah pengangguran dalam Islam. Gak boleh nganggur dalam Islam. Walaupun ada pengangguran di Ikhwanuddin, sebenarnya gak dibolehkan dalam Islam yang namanya pengangguran. Dan seharusnya kita sebagai manusia, kita harus tahu bahwasanya kita bisa bekerja. Ya kalau seandainya kita bekerja itu harus bersaing di sebuah perusahaan, ya saingannya nanti S2, S3 lah. Tapi kalau kita bekerja, bisa. Untuk mencari nafkah, bisa. Karena ketika kita lahir, itu kita sudah tetapkan rezekinya. Ketika kita menikah, si istri juga sudah ada ketetapan rezekinya dari Allah. Ketika kita punya anak, si anak juga ada ketetapan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oke. Ya kan? Enggak. Apa yang ditetapkan? Rezeki. Rezeki. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tak bisa kita jadi pegawai. Memang enggak bisa. Apa namanya? Jual pecel lah keliling, jual roti. Ustaz, saya kan tamatan S2 Jepang, masa jual roti keliling? Ini aja masalahnya. Ya. Ini permasalahannya. Kalau bekerja banyak di kompetin. Saya pernah jual roti 2 minggu. Seminggu saya jual roti, 4 hari sakit. Pernah saya selling jam, servis jam di kaki 5, 2 tahun. Tapi kita mau bekerja. Ya. Kalau kita mau bekerja, ada pekerjaan, bukan nggak ada. Tapi kalau harus di perusahaan ini, perusahaan itu, ya bersaingnya lah. Persaingannya. Seperti goni-goni botot, anda tahu botot? Tukang pulung. Ya. Tukang pulung itu, jangan dikira sedikit gajinya itu. Ya. Itu bisa 4 juta, 5 juta, 6 juta itu. Gaji mereka, pendapatan mereka. Memang sih gak, yang dicari botol gitu kan, botol, kaleng. Tapi mereka itu banyak pendapatannya. Memang sih, manusia ini seringnya itu mempertahankan tingkat sosialitanya. Nah, itu dia. Ya. Prestisenya itu yang diinginkan. Mobil mewah. Trendy. Dia mendingan pusing memikirkan kredit. Gak apa-apa, asalkan punya mobil mewah. Kata orang, wah hebat. Pan kredit. Ya, belum tentu 2 bulan bisa aku bayar. Habis itu ditarik, showroom. Demikian ya Khafiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian, Khafiddin selalu nanti-nanti. Nah, ini kan seringnya nanti. Baca Quran, nanti kan masih ada waktu. Ditaswif namanya. Ditaswif oleh syaitan. Dikatakan nanti-nanti. Nanti kan masih ada waktu. Saya mau mulai ngaji lah. Ah, nanti lah. Masih umur berapa tahun? Masih 5 tahun. Nanti umur 65 tahun baru ngaji, baca Quran. Di masjid. Makanya kalau kita lihat Ikhwanuddin, masjid-masjid kita itu yang rajin ke masjid, depan-depan itu yang sudah pensiun-pensiun. Juga mereka di masjid. Masih berantem juga di masjid. Begitu Ikhwanuddin, yang muda-mudanya mana? Begitu. Gak ada yang muda-mudanya. InsyaAllah. Gitu kan. Itu kan bangga. Kamu yang memakmurkan masjid. Ya, nanti pensiun. Ya. Yang istimewa itu seorang pemuda. Yang memang hatinya dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, bukan orang tua yang kafir. Yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yaum la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang Allah beri naungan dia. Beri naungan di sebuah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Pemuda, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, orang tua yang taat, ya wajar dong dia sudah senja harinya, sudah bau tanah. Enggak ada punya harapan lagi. Ya, enggak ada punya cita-cita lagi. Cita-citanya ya persiapan untuk tanah itu aja. Tapi kalau kita yang muda-muda, persiapan keinginan banyak. Saya mau ke sana, saya mau kemari, saya ingin begini, saya ingin begitu. Kalau dia belum nikah, kepengin istri yang begini, istri yang begitu, ya kan? Nanti saya ingin rumah ini, rumah itu, kendaraan ini, kendaraan itu, banyak harapan. Tapi dia tua-tua sudah. Enggak ada harapan lagi kalau dia sudah bau tanah. Ya wajar jadi masjid saja. Makanya seorang pemuda yang masih giat, masih punya himmah, masih punya semangat untuk dunia dia, tapi dia tumbuh dalam ketaatan. Ini yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Ikhwanuddin azza wa jalla, Rasulullah SAW bersabda, ya'kidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Bahwasanya setan itu membuat ikatan di kepala seorang. Idza huwa nama salata uqadin, ketika dia tidur dia tiga ikatan. Daraba makana kullu uqadatin 'alaika lailun tawilun farqud. Setiap kali dia membuat satu ikatan di kepala orang tersebut, dia katakan, dia berikan mantranya. Alaika lailun tawil farqud. Malammu panjang, tidurlah, tidur, tidur, tidur, bangun jam 10. Begitu, kena mantra setan. Setiap ikatan, berarti ada tiga ikatan, tiga mantra dihembuskan setan di ikatan di kepalanya tersebut. Fa idza stayqadha fa dzakarallahu in halat uqdatun, apabila dia bangun dan menyebutkan doa Allah, yang menyebutkan nama Allah, menyebutkan doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur tadi? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. In halla uqdah, maka terlepaslah satu ikatan. Kemudian fa in tawaddo in halat uqdatun, kalau dia berwudu maka terlepas satu ikatan lagi. Wa in shalla in halla uqdatun, kalau dia salat lepaslah semua ikatan di kepala, ikatan setan ini. Nasyatan nasyatan thayyibun nafs, maka jadilah dia pada pagi hari seorang yang semangat hidupnya. Tidak orang yang loyo. Semangat, kerjanya semangat, mencari nafkahnya semangat. Ini habitin. Jadi kalau antum mau menjadi semangat, memiliki semangat hidup, gairah hidup yang menggebu-gebu, laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tiga ikatan setan ini masih ada, ikhwatiddin, tetap dia menjadi orang pemalas. Walaupun sudah makan obat kuat ini, obat kuat itu, ya, extra joss apa lagi, M150, 3 botol, jadi M450. Tetap saja dia jadi pemalas. Kenapa? Ini yang membuat malas itu setan. Laksanakan sunnah Rasulullah SAW ini. Kalau mau semangat, ya. Jadi kalau ibu-ibu melihat suaminya pagi malas itu sedang kesetanan itu suaminya. Siram aja dengan air. Kalau berani. Demikian nih khabidin. Azallahu iyyakum. Kemudian, wa illa asbaha khabisun nafsi kaslan. Kalau tidak, jadilah dia pada pagi harinya kaslan. Males, enggak gairah begitu. Itulah kerasukan setan tadi. Ya. Ikatan setan enggak ada, ada yang belum terlepas. Itulah akibatnya. Rahimani Allah wa iyyak. Kemudian apalagi khabir al-wa'd wan watamniyah. Setan juga memberikan janji-janji. Ya. Janji-janji. Nanti kalau kamu begini, begini. Jadi kalau kamu begini, begini. Janji-janji. Ini khabirin rahimani Allah wa iyyakum, ketika Allah bangkitkan nanti kita di hari akhirat, Allah menyebutkan wa idz qala wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan mana yang surga mana yang neraka, berkata syaitan, innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Hai manusia, kan manusia memang kebiasaannya suka mencari kambing hitam. Ketika dia mau dimasukkan dalam neraka, dia kata, ya Allah, itu setan ini yang membuat kami masuk neraka. Gitu. Setan pun gak mau dituding-tuding kan. Dia juga ada alasan. Kata setan, hey, manusia, sesungguhnya kan Allah telah memberi kalian janji yang benar. Aku juga beri janji yang benar. Fa'akhlaftukum, dan aku ingkari janjiku tersebut. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku dahulu tidak pernah memaksa kalian. Aku hanya sekedar mengajak, memunjuk, fastajabtum li. Ternyata kalian mau memenuhi ajakanku. Apa ada di antara kita yang pernah dijegat setan? Mau ngaji, mau ke masjid, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau aku tikam lu. Ada? Ada ketemu setan gitu? Kan gak ada, gak pernah setan memaksa kita ikhafid din. Gak pernah. Begitu kita mau bangun tidur subuh, pokoknya kepala kita. Tidur, kalau gak awas, pecahkan kepala lu. Ada? Kan gak ada. Paling ketika mau bangun tidur batu sholat subuh, bangun, Tidur lagi, pujuk-pujuk. Dan lo, ah, masih banyak waktunya, nanti aja. Begitu kan? Begitu adzan berkumandang dikencingi telinganya, tak dengar adzan. Allahu Akbar. Abis itu tak dengar lagi. Dikencingi syaitan. Bagaimana dalam sebuah hadis? Seorang apabila enggak mendengar, dia tidur enggak mendengar adzan, dikencingi siapa? Bayangkan di Covid dia dikencingi syaitan. Dia apa syaitan? Dikencingi syaitan. Ya. Dikencingi syaitan di Covid dia. Kita kalau ada teman akrab kita ngencingi kita, marah enggak? Saya tanya antum dulu. Marah enggak? Bukan marah lagi, bisa jadi musuh kan begitu. Itu teman akrab, kita enggak sudi dikencingi. Kalau musuh kita, tetangga musuhan, tiba-tiba ngencingi kita, marah enggak? Bisa lewang naik kan begitu, bisa parah naik. Sekarang musuh yang paling nyata bagi manusia, tidak ada orang yang paling musuh dengan manusia selain setan. Dia ngencingi kita. Marah enggak? Nah, itu masalahnya. Rasanya hangat. Ya, kafirin azallahu yakum itu. Kita rela dikencingi musuh besar kita, coba. Rela kita dikencingi musuh besar kita. Itulah yang sering terjadi pada diri kita, ikhwatiddin rahimanillahu iyyak. Baik, wa ma kana li 'alaikum sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak pernah memaksakannya, tidak pernah dengan kekuatan. Aku hanya menggoda, membujuk, fastajabtum li. Dan kalian ikuti godaanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Makanya kalian jangan sesali diriku, sesali diri kalian. Orang aku hanya ngajak-ngajak, enggak pernah maksa. Itulah yang kafirin. Mau bilang apa lagi? Manusia setelah begitu dengarnya. Oh iya juga ya, begitu kan? Begitu. Iya juga, betul juga sih iblis. Dia hanya bujuk-bujuk, enggak pernah dia maksa. Itulah yang kafirin, azallahu iya. Ya. Jadi, apa namanya, memberikan angan-angan kepada anak-anak Adam. Kemudian, izharun nushi lil insan, nah, dengan cara seolah-olah memberi nasihat, seolah-olah memberi nasihat kepada manusia, padahal maksudnya untuk menyesatkannya. Apa maksudnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Ini kejadiannya seperti yang terjadi pada ayah kita, yaitu Adam alaihissalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajar. Adam kan dipersilakan masuk ke dalam surga bersama istrinya. Kemudian semuanya boleh dalam surga, apa saja, silakan kamu makan, kamu nikmati. Tapi satu saja. Wala taqraba hadhihi syajar. Jangan kamu dekati pohon ini. Ingat dengan la taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Kalau dekat, jatuh. Makanya Allah SWT jangan, enggak, Allah katakan, jangan kamu makan buah ini. Wala taqroba hadis syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, kalian nanti termasuk orang zalim. Yang namanya manusia itu kan kepingin tahu. Ya kan? Misalnya ikhwatiddin, kita apa namanya, ambil apalah begitu, sesuatu dalam kotak, taruhkan lemari. Udah, kalau kita katakan, Dek, ini lemari gak terkunci, tapi jangan dibuka ya, tolong. Abang mau pergi 2 minggu, tapi tolong jangan dibuka di lemari. Tolong. Gak ada kuncinya, memang. Kira-kira apa yang terpikir oleh istri kita? Apa memangnya lemari ini? Padahal pintu yang lain boleh dibuka, terserah pintu mana saja bukalah. Tapi tolong pintu yang ini jangan dibuka. Saya pernah waktu di pesantren dulu, saya katakan, anak-anak pesantren, ini gak boleh lewat. Kesana, boleh silakan, tapi ini jangan. Subhanallah. Malah di situ anak-anak itu main. Tempat lain gitu lapang. Di situ kepingin, ah kenapa kok gak boleh di sini ini? Begitu. Begitu itu dilarang, begitulah yang memang penasaran. Ditambah lagi ikhwatiddin, dipujuk-pujuk oleh iblis. Begini, aku menasihati kamu. ini sebenarnya pohonnya pohon khuldi. Sebutkan dalam Al-Quran, pohonnya pohon khuldi. Kalau kamu makan, kamu akan selamanya berada di dalam surga. Jadi khuldi itu penamaan dari siapa? Iblis. Maka kamu jangan ikut menjadi iblis, memberi nama khuldi. Ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya kalau ini di mana, kalau ini kamu makan, kamu akan kekal dalam surga. Makanya dikatakan iblis pohon khuldi, buah khuldi. Tapi bukan berarti makan di sini jadi dakun. Wanita makan jadi di sini. Itu enggak ada kisahnya itu. Tidak ada riwayatnya. Demikian ikhwatiddin. Dan sampai iblis mengatakan faqasamahuma anni lakuma la minan nasihin. Maka dia pun bersumpah, demi Allah aku menasihati kamu. Begitulah ikhwatiddin, cara setan. Ya, dengan memberi nasihat. Demikian juga dengan antek-antek syaitan. Mereka memberi nasihat dengan maksud untuk menutupi, membuka pintu kebaikan dengan maksud menutup mungkin puluhan pintu kebaikan yang lainnya. Misalnya ini, setan membujuk seorang dai misalnya. Di sana tempat-tempat yang banyak maksiatnya, pokoknya wanitanya banyak maksiatnya, bebas macam hewan. Kemudian setan membujuk, coba dakwah ke sana, ini jihad fisabilillah. Setan tahu ini orangnya keimannya walaupun dia ustaz tapi kurang juga, kurang kokoh. Tapi kan kamu ke sana dakwah fisabilillah. Begitu kan? Pergi ke sana dakwah fisabilillah. Oh iya juga kan? Kan bagus kan nasihatnya. Tapi setan tahu ini kalau ke sana hanyut. Gitu. Pakai jubah lah dia ke sana dan berdakwah. Akhirnya hanyutlah orang ini. Pertama-pertama nasihatnya bagus, tapi maksudnya terakhir menjadi hanyut, nggak sanggup melawan fitnah yang ada di lingkungan tersebut. Demikian ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Ibnu Qayyim dalam kitab Masail Syaitan itu disebutkan ada seorang abid taat agama, ya, di mana dia dititipi oleh seorang anak gadis, oleh 2-3 orang saudaranya, minta tolong agar anak adik kami ini dijaga, kami mau pergi jihad. Kata si abid ini, enggak bisa, saya takut fitnah. Lantas bagaimana? Nanti setelah sholat asar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin inna wal ghafur. Terima kasih.